masih ku rasa lembut asmara. Sandarkan berjuta pengharapan.

Cukup, cukuplah sudah, sayang. rasa sedih, rasa rindu pada dirimu menyatu di dalam kebisuan malam ini. Mengapa kita saling menyiksa diri, sedangkan

saja.